Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Fa'i ma'asar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan tafsir ayat yang ke-149 surah Ali Imran. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi sami'il alim minas syaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu in tuti'ul ladhina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir, maka mereka orang-orang kafir akan mengembalikan kalian ke belakang, artinya mengembalikan kalian ke tengkuk-tengkuk kalian, artinya kepada kekufuran. Fatanqalibu khasirin, akhirnya kalian berbalik menjadi orang-orang yang merugi. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat ini. Qala rahimahullah, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru fima ya'murunakum bih yaruddukum ala aqabikum ilal kufri fatanqalibu khasirin. Berkata beliau rahimahullah, firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang yang kafir, mentaati mereka pada hal-hal yang mereka perintahkan kalian dengannya, kemudian kalian mentaatinya, kalian mengikuti mereka, maka yaruddukum ala aqabikum, mereka akan mengembalikan kalian pada tengkuk-tengkuk kalian, artinya mengembalikan kalian ke belakang. Ilal kufri, kepada kekufuran. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan berbalik dalam keadaan merugi. Maka dalam ayat ini terdapat larangan dari Allah, larangan dari Allah bagi kaum mukminin untuk mentaati orang-orang kafir dari kalangan kaum munafikin dan juga dari kalangan kaum musyrikin. Allah melarang hamba-hambanya yang mukmin, jangan sampai mereka mentaati orang-orang yang kafir, baik dari kalangan para munafikun maupun orang-orang musyrikun. Kenapa dilarang oleh Allah kita untuk mentaati orang-orang kafir? Karena jika kaum mukminin mentaati mereka, maka hakikatnya mereka sama sekali tidak menginginkan bagi kaum mukminin kecuali kejelekan. Maka tujuan mereka orang-orang kufar, target mereka adalah bagaimana mengembalikan kaum mukminin kepada kekufuran, yang dengan kekufuran itu akan menjadikan akhir kesudahan orang-orang yang beriman adalah kerugian, kecelakaan. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita prinsip al-wala wal-bara', kepada siapa kita harus memberikan loyalitas kita, kecintaan kita, dan kepada siapa kita harus membenci. Bara', kita harus bara', membenci orang-orang yang kafir dari kalangan kaum munafikun dan juga kaum musyrikun. Jangan sampai kita mentaati ajakan-ajakan mereka, propaganda mereka, seruan-seruan mereka. Karena dijelaskan oleh Allah, mereka hakikatnya tidak menginginkan dari kita kaum mukminin kecuali kejelekan. Niatan mereka adalah bagaimana mengembalikan orang-orang yang telah beriman kepada Allah kepada kekufuran, agar mereka merugi, agar mereka celaka, binasa. Kemudian dalam ayat yang berikutnya Allah menyatakan, Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Bahkan Allah lah penolong kalian, dan Dia Allah adalah sebaik-baik penolong bagi kalian. As-Suyuti rahimahullah menjelaskan, Balillahu maulakum nasirukum wa huwa khairun nasirin fa'ati'uhu dunahum. Bahkan Allah adalah maula kalian, artinya Allah itu penolong bagi kalian wahai kaum mukminin, dan Dia Allah adalah zat yang sebaik-baik penolong. Maka taati Allah, bukan mereka, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang harus kalian taati. Taati Allah semata. Di sini Allah kabarkan bahwasanya Allah adalah maula kita, Allah penolong kita, Allah pelindung kita. Ini sebagai pengkhabaran dari Allah bagi kaum mukminin bahwasanya yang akan menolong kita adalah Allah. Ini merupakan kabar gembira bagi kita bahwasanya Allah yang akan mengurus segala urusan kita dengan kelembutannya, dan Allah yang akan menjaga kaum mukminin dari ragam-ragam kejelekan. Maka di sini terkandung anjuran bagi segenap kaum mukminin agar menjadikan Allah semata sebagai pelindung dan sebagai penolongnya. Jangan sampai kita mengambil pelindung, penolong seorang pun dari selain Allah. Maka di antara wujud pertolongan Allah, perlindungan Allah kepada kaum mukminin, Allah janjikan seperti yang tersebut dalam ayat yang berikutnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima asraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswad dhalimin. Allah janjikan, dan kami akan lemparkan dalam hati-hati orang-orang yang kafir rasa takut yang sangat, karena sebab perbuatan mereka menyekutukan Allah dengan apa yang Allah tidak turunkan hujjah dalil atasnya. Maka tempat tinggal mereka nantinya adalah di neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang dolim, orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menjelaskan di sini ayat yang ke-151, sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba. bisukunil ain wa dammiha ay al khaufa ar-ruba ay al khaufa wa qad azamu ba'da irtihalihi min uhudin 'alal audi wastihsalil muslimin faru'ibu wa lam yarji'u bima asraku ay bisababi israqihim billah ma lam yunazzil bihi sultana ay hujjatan ala ibadatihi wa huwal asnam wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswa ay ma'wad dhalimina al-kafirina hiya. As-Suyuti rahimahullah menjelaskan, kami akan lemparkan di dalam hati-hati orang-orang yang kafir ar-ru'ba, itu rasa takut yang sangat. Kata ar-ru'ba ada dua bacaan. Yang pertama dengan mensukun ain dibaca ar-ru'ba. Yang kedua dengan mendumahnya ar-ru'ba, yang maknanya adalah al-khawf, rasa takut. Bahkan akan diberikan rasa takut ke dalam hati-hati orang-orang kafir sebelum satu bulan perjalanan, ketika mendengar kaum muslimun siap berperang dengan mereka, maka satu bulan sebelumnya itu sudah ditimpakan rasa takut, rasa cemas yang mendalam pada hati-hati orang-orang yang kafir kepada Allah. Ini terkait dengan kejadian perang Uhud, ketika pasukan kaum muslimin mengalami kekalahan, maka dengan penuh kebanggaan telah berhasil mengalahkan kaum muslimun. Waqad azamu ba'da irtihalihi min Uhudin 'alal aud, setelah kaum muslimin merasa menang, bisa mengalahkan kaum muslimin dalam perang Uhud, maka mereka berazam, sudah bertekad bulat setelah keberangkatan mereka meninggalkan bukit Uhud untuk kembali lagi. Wasti'salil muslimin, dan untuk menghabiskan kaum muslimin sampai seakar-akarnya, untuk menumpas kaum muslimin sampai seakar-akarnya. Karena merasa sudah di atas angin, ketika mereka sudah pergi, ada niatan untuk kembali lagi ke Uhud, sisa-sisa kaum muslimin akan ditumpas habis. Baru ibu, ternyata mereka ketakutan, ditimpakan rasa takut dalam hati-hati mereka. Walam yarji'u, dan mereka tidak berani kembali. Kenapa demikian? Bima asroku, karena sebab kesirikan yang mereka lakukan kepada Allah. Ebisababi isrokihim billah, karena sebab kesirikan yang mereka lakukan kepada Allah. Karena kesirikan itu diantara akibat buruknya, kesirikan itu akan menjadi sebab rapuhnya jiwa pelakunya, menjadi lemah hatinya dengan selemah-lemahnya. Perbuatan syirik akan menjadikan hati pelakunya itu lemah, rapuh, tidak ada sabat, tidak ada kekokohan. Sesaat muncul keberanian, sebentar kemudian langsung down, mentalnya ketakutan, nggak ada ketegaran, nggak ada kekokohan, dan mudah berpaling dari satu ilah kepada ilah yang lainnya, karena sebab kesyirikan yang mereka lakukan pada Allah. Kesyirikan yang malam yunazil bihi sultana, Allah sama sekali tidak menurunkan hujjah, bukti yang nyata akan kebenaran ibadah yang mereka lakukan. Sultana ya hujjah, wahual asnam, yaitu berhala-berhala yang mereka ibadai dari selain Allah. Allah tidak turunkan hujah yang membenarkan apa yang mereka lakukan berupa penyembahan terhadap patung-patung. Wa ma'wahumun nar wa bi'sa maswa ay ma'wad dhalimin, dan tempat tinggal mereka orang-orang kafir adalah neraka. Dan neraka adalah sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat tinggal bagi kaum yang zalim. Ai al-kafirina hiya, seburuk-buruk tempat kembali bagi orang-orang yang kafir adalah dia, neraka. Allah janjikan pada orang-orang yang beriman ketika mereka menjadikan Allah semata sebagai penolong, sebagai walinya, maka Allah janjikan pada orang-orang yang beriman, Allah akan timpakan dalam hati-hati musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir rasa takut yang sangat, al-khawful adhim, ar-ruh, takut yang besar, yang bisa menghalangi mereka dari mewujudkan banyak dari tujuan-tujuan mereka. Dan itu telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu ketika kaum musyrikun, seperti yang kita ceritakan tadi, ketika kaum musyrikun sudah bertolak dari bukit Uhud, setelah merasa menang dari peperangan Uhud, maka mereka melakukan musyawarah di antara mereka. Di antara mereka ada yang menyatakan, bagaimana kita akan balik setelah kita berhasil membunuh di antara mereka orang-orang yang telah kita berhasil bunuh, dan kita telah kalahkan mereka. Kenapa kita tidak tumpas mereka sampai seakar-akarnya? Maka mereka pun hammu bidzalik, artinya ada niatan, tekad yang bulat untuk melakukannya demikian itu. Merasa musuhnya dalam kondisi lemah, sudah mengalami kekalahan, maka mereka ingin balik lagi ke Uhud. Sisa-sisa kaum muslimin akan ditumpas habis oleh mereka. Maka Allah lemparkan rasa takut yang besar dalam hati-hati mereka. Akhirnya mereka balik kembali dalam keadaan merugi. Dan ini merupakan sebesar-besar pertolongan Allah kepada kaum mukminin, dalam keadaan kaum mukminin mencapai kelemahan. Maka seperti yang telah lalu penjelasannya, bahwasannya pertolongan Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin itu tidak keluar dari dua hal. Yang pertama, Allah utuskan segolongan dari orang-orang kafir, atau Allah hinakan mereka sehingga mereka balik dalam keadaan merugi. Kemudian Allah jelaskan bahwasanya sebab yang menjadikan munculnya rasa takut yang besar pada hati-hati kaum kafirin dijelaskan oleh Allah karena sebab perbuatan syirik yang mereka lakukan pada Allah. Bima asraku billah malam yunazil bihi sultana. Maka ditimpakannya rasa takut yang sangat dalam hati-hati kaum musyrikun, kaum kafirun, karena sebab mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Mereka beribadah kepada patung-patung, berhala-berhala pujaan mereka. Itu mereka lakukan tanpa hujah, tanpa dalil yang membenarkan perbuatan mereka. Sehingga dengan sebab kesyirikan tersebut, mereka mudah mengalami rasa takut yang luar biasa. Sehingga kaum musyrikun benar-benar akan merasa takut terhadap kaum mukminin. Karena kaum mukminin memiliki keimanan yang kokoh. Keyakinannya hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah. Bahkan mereka tidak menyandarkan diri-diri mereka pada kemampuan mereka sendiri. Ini juga yang menjadi sebab munculnya rasa takut dalam hati-hati orang-orang kufar. Juga izzah yang digapai oleh kaum muslimun karena keimanan mereka kepada Allah tadi, juga karena itibaknya mereka kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika mereka mau mengamalkan sunnah Rasul, maka disitulah dijanjikan kemenangan bagi kaum muslimin. Sebaliknya ketika mereka menyelisih sunnah Rasul, maka disitulah letak kekalahan bagi kaum muslimin ketika mereka menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sana mungkin disebutkan beberapa hikayat atau riwayat. Namun riwayat ini adalah riwayat yang maudhu, sering disebutkan oleh para khatib. Mungkin bukan khatib di sini ya, mungkin khatib di Timur Tengah. Yaitu cerita ketika para sahabah melakukan peperangan dengan orang-orang kafir. Kemudian terjadi pertempuran. Kaum muslimun terpukul mundur. Perang lagi, kalah lagi. Kemudian akhirnya mereka koreksi diri. Apa gerangan sunnah yang kita tinggalkan dari sunnah Rasul alaihi salatu wasalam? Akhirnya mereka ingat, oh iya, kita selama ini meninggalkan bersiwak. Sunnah bersiwak ditinggalkan. Akhirnya pasukan kaum muslimin mengamalkan sunnah ini, bersiwak. Ketika mereka bersiwak, diketahui oleh musuh-musuh mereka, duh, kaum muslimin mengasah gigi-gigi mereka ya. Berarti tekad mereka kuat. Mereka enggak cuma membunuh kita, mungkin akan memakan daging-daging kita. Sehingga sebelum bertempur mereka sudah apa, kalah, sudah down mentalnya. Karena melihat kaum muslimin bersiwak itu disangka mengasah gigi-gigi mereka, nanti ketika dalam peperangan akan memakan daging-daging mereka. Namun riwayat ini riwayat yang maudhu, riwayat yang ya ada asal-usulnya. Yang jelas ketika kita mengamalkan sunnah, dari sunnah-sunnah Nabi yang sahihah, itu diantara sebab yang dengannya kita akan menggapai kemenangan, kemuliaan. Dalam ayat yang berikutnya, Allah jelaskan, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ اتحصونهم بإذنه حتى إذا فصلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ أَفَا أَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah menyatakan, dan sungguh Allah telah membenarkan janjinya pada kalian ketika kalian memerangi mereka dengan seizin Allah, sampai ketika kalian mengalami kegagalan dan ketika kalian berselisih terhadap perintah Rasul kalian, dan kalian bahkan bermaksiat menyelisihi perintah Rasul kalian, setelah Allah perlihatkan pada kalian sesuatu yang kalian sukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada pasukan pemanah, regu pemanah yang berada di puncak Uhud, apapun yang kalian saksikan, apakah kami yang di bawah menang atau kalah, jangan sekali-kali kalian turun. Ini perintah Rasul. Maka terjadi peperangan di bawah, kemudian pasukan kaum musyrikun mulai terpukul mundur, sehingga mereka meninggalkan ghanimah, harta-harta mereka. Maka regu pemanah ini terjadi perselisihan di antara mereka. Kaum musyrikun sudah kalah, saatnya kita untuk turun. Yang lainnya, jangan. Rasulullah berpesan, apapun yang terjadi, maka kita enggak boleh apa bergeser dari markis ini, dari posisi ini. Sebagian yang lainnya akhirnya tetap apa turun, menyelisihi perintah Rasul alaihi salatu wasalam. Pasukan musyrikun yang tadinya terpukul mundur, yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu, yang waktu itu masih musyrik, mengambil apa haluan balik, melihat pasukan panah turun, mengambil alih daerah atas, kemudian ganti memukul mundur kaum muslimin dari atas. Maka terjadilah apa kekalahan pada kaum muslimin. Di antara kalian, kata Allah, ada orang-orang yang menginginkan dunia, melihat harta rampasan perang ghanimah yang sudah ditinggalkan, terpikat dengan itu, ingin turun. Dan ada sebagian di antara kalian yang menginginkan akhirat, itu yang tegar, enggak mau menyelisih perintah Rasul. Kemudian Allah palingkan kalian dari mereka yang demikian itu untuk menguji kalian. Dan sungguh Allah telah mengampuni kalian. Dan Allah zatnya memiliki anugerah yang besar atas hamba-hambanya yang beriman. Dijelaskan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ayat yang ke-152. Walaqad shadaqakumullah wa'adahu iyyakum bin-nasr ittakhussunahum ay taqtulunahum bi'idznihi ay bi'iradatihi hatta idza fasiltum ay jabuntum anil qital wa tanazza'tum ikhtalaftum fil amri ay amrin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil muqami fi safhil jabali li rami faqala ba'dukum nadhhabu faqad nusira ashabuna wa ba'dukum la nukhalifu amra nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa asaitum amrahu fataraktumul markaza li talabil ghanimah min ba'di ma arakumullah ma tuhibbuna minan nasr. Kata Suyuti, Allah nyatakan sungguh Allah telah membenarkan janjinya atas kalian. Allah tunjukkan kebenaran janjinya kepada kalian dengan datangnya pertolongan Allah ketika kalian memerangi mereka dengan seizin Allah, dengan kehendak Allah, hingga ketika kalian mengalami kegagalan, artinya kalian takut untuk berperang, dan ketika kalian berselisih terhadap perintah, maksudnya perintah Nabi untuk tetap tinggal, menetap di puncak gunung Uhud bagi regu pemanah. Kemudian sebagian kalian menyatakan, mari kita pergi, mari kita turun. Teman-teman kita sudah mendapatkan pertolongan. Melihat kaum musyrikun lari kocar-kacir meninggalkan harta-harta mereka. Sebagian kalian yang lainnya menyatakan kita enggak boleh menyelisih perintah Nabi, harus tetap berada di tempat ini. Wa asaitum amrau, akhirnya kalian menyelisih perintah beliau. Kalian tinggalkan markas di puncak gunung Uhud untuk mendapatkan ghanimah. Setelah Allah perlihatkan pada kalian apa yang kalian sukai dari kemenangan, tadinya sudah dilihat teman-teman mereka menggapai kemenangan, kemudian muncul keinginan untuk ikut mengambil harta rampasan perang. Sebagian yang lainnya ingin tetap berjaga di tempat yang telah diamanahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Disebutkan hatta idza fasiltum, hingga ketika kalian sudah merasa takut lemah dari peperangan. Wa jawabu idza dalla alaihi ma qablahu. Idza ini adat syarat, fasiltum fi'il syarat yang membutuhkan jawaban. Jawabannya apa? Jawaban dari idza dalam konteks kalimat ini adalah apa yang telah ditunjukkan pada kandungan kalimat yang sebelumnya. Artinya ketika kalian sudah takut, ketika kalian berselisih, mana akum nasrohu, Allah cegah pertolongannya dari kalian, ditahan pertolongan dari kalian. Minkum mayuridu dunya, ternyata sebagian dari kalian ada orang yang menginginkan dunia. Fatarakal markaz lil ghanimah, dia meninggalkan posisi yang diamanahkan Rasulullah untuk tetap di situ guna mendapatkan harta rampasan perang. Wa minkum mayuridul akhirah, sebagian kalian ada yang menginginkan akhirah. Fastabata bihi hatta qutil, dia tetap tinggal, tidak mau menyelisihi perintah Rasul hingga gugur. Siapa di antara mereka? Ka Abdullah bin Jubair, seperti Abdullah bin Jubair. Wa ashabu, dan juga sahabat-sahabatnya. Summa sarafakum ataupun ala jawabi idza al-muqaddar. Kemudian Allah palingkan kalian. Kalimat ini merupakan atop pada jawaban idza yang dikira-kirakan tadi, yaitu mana akum nasrahu. Raddakum bil hazimah, artinya Allah kembalikan kalian kepada kekalahan setelah tadinya berada di posisi yang unggul. Karena menyelisih perintah Rasulnya, akhirnya yang tadi sudah kemenangan di depan mata dikembalikan dibalik menjadi sebab kekalahan. Anhum ay anil kufar, itu semua kata Allah liyabtaliyakum liyamtanihakum liyamtahinahum fayadhar al-mukhlisu min ghairi, itu semua untuk menguji kalian, untuk mengetes kalian supaya jelas siapa di antara kalian yang ikhlas dari yang selainnya. Kalau enggak ada ujian, maka antara yang ikhlas dengan yang tidak itu sama. Maka seseorang itu akan terlihat keikhlasannya ketika datang cobaan-cobaan, ketika datang ujian-ujian, ketika datang berbagai macam fitnah-fitnah, maka nanti akan tersaring siapa yang ikhlas dari yang tidak ikhlas. Walaqad afa ankum martaqabtumuhu, sungguh Allah telah mengampuni kalian dari apa yang kalian telah terjatuh padanya, itu kesalahan menyelisih perintah Rasul. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minina bil afwi, dan Allah zat yang memiliki anugerah yang besar terhadap orang-orang yang beriman dengan memberikan ampunan kepada mereka, dimaafkan oleh Allah kesalahan mereka. Ikhwani fiddin, a'azani wa jazakumullah. insyaallah beberapa faedah lain dari kisah yang Allah sebutkan dalam ayat ini kita kaji bersama dalam pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.